tutu kambingnya ada sentang sawah nyamari suaranya. Nengopo selenganmu, yo moga welaraku pamer bojo anyar neng statusmu. Koyok gancaku. Special buat Sonya. Melina.